Wal muslimat a'azani wa a'zakumullah. Alhamdulillah kita dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang paling dicintai oleh Allah, yaitu masjid, sebagaimana qati yang sahih bahwasanya beliau bersabda, inna ahabbal biladi ilallah masajiduha wa inna abghadal biladi ilallah aswaquha. Sesungguhnya lokasi atau tempat yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala dalam masjidnya, karena masjid tempat kita untuk zikrullah, menjalankan sholat, mengingat perintahnya dan juga larangannya. Dengan kita sering di masjid, maka Allah Ta'ala menurunkan sakinahnya, ketenangan untuk jiwa orang-orang yang berada di masjid, dan juga menurunkan rahmatnya. Dan selanjutnya kita akan melanjutkan beberapa waktu yang lalu, setengah bulan yang lalu telah kita bahas, yaitu tentang ahamiyat tauhid. Yang telah kita lalu yang pertama, tauhid adalah puncak, yaitu diciptakannya oleh Allah Ta'ala manusia dan jin ini agar bertauhid kepada Allah Ta'ala. Kemudian juga bahwasanya orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan kekal di neraka walaupun memiliki atau mempunyai dosa. Walaupun dosa sebesar gunung sisi langit, umpamanya selagi dia meninggal dunia di dalam keadaan bertauhid, masih ada jaminan masuk surga. Berbeda dengan orang yang syirik. Kemudian tauhid adalah pertama dakwah para utusan Allah Ta'ala, mulai dari Nabi Nuh AS sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga tauhid, dengan tauhid ini muncul al-wala wal-bara. Kita hendaknya wala, bersenang hati mencintai hambanya Allah yang bertauhid, dan kita membenci hambanya Allah Ta'ala yang berbuat syirik. Selanjutnya nomor 7, anna qala mu'alif hafidhahu ta'ala anna tauhid huwa awwalu haqqin 'alal ibad, bahwa tauhid ini adalah hak yang pertama yang harus ditunaikan oleh bagaimana Allah punya hak pula dari hambanya. Maka dijawab oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena para sahabat yang ditanya ini dia belum tahu ilmunya, fa inna haqqallahi 'alal ibadi ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'. Sesungguhnya haknya Allah yang harus ditunaikan oleh hambanya, yang harus dilaksanakan oleh hambanya, hendaknya mereka beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukannya ketika dia beribadah dengan sesuatu dari makhluknya. Ini adalah hak yang sangat besar. Barang siapa yang beribadah kepada Allah, berarti dia telah menunaikan haknya, kewajiban dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah maksud Allah Ta'ala menjadikan manusia. Selanjutnya, wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyrik bihi syai'a. Sesungguhnya haknya hamba yang diperoleh dari Allah Subhanahu wa taala, Allah Ta'ala tidak akan mengazab kepada hambanya yang tidak menyekutukan Allah. Ya, tidak menyekutukan Allah, maka Allah Ta'ala tidak mengazabnya. Ada pun ayat dengan dasar ayat wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah akan mengampuni dosa selain syirik apabila Allah Ta'ala menghendaki. Jika menghukumnya itu menunjukkan adilnya. Apabila Allah Ta'ala membebaskannya itu menunjukkan rahmatnya. Maka ini keutamaan bagi orang bertauhid. Walaupun membawa dosa selain syirik setinggi langit, Allah akan mengganti pengampunan setinggi langit pula. Ini menunjukkan keutamaan orang yang bertauhid dan juga mendakwakan tauhid, dan keutamaan orang yang memberantas syirik dan orang yang menjauhi kesyirikan. Selanjutnya nomor 8. Anna tauhida huwa awwalu amrin fil Qur'anil Karim. Sesungguhnya tauhidnya adalah pertama perintah Allah yang kita jumpai di dalam Al-Qur'anil Karim. Tidak ada perintah yang pertama kecuali perintah tauhid. Sebelum diperintahkan salat, perintah tauhid dulu dengan dasar ayat fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Fa'lam, maka ketahuilah, berilmulah, penciptanya Allah, warraziqu huwallahu wahdah, yang merizki hanya Allah subhanahu wa ta'ala. La'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang bertakwa, maknanya orang yang beribadah kepada Allah Ta'ala. Diawali tauhid ini dengan uluhiyah. Kenapa kita harus tauhid uluhiyah? Disebutkan oleh Allah Ta'ala rububiyahnya. Diakhiri pula ayat ini dengan tauhid uluhiyah, menunjukkan pertama kali yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala dan berakhir pula yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang sahih, man kana akhiru kalami la ilaha illallah yabtahi bidzalika wajh Allah ta'ala al-jannah. Yang nomor 9, anna tauhida awwalu amrin yajibu 'ala da'i ay yad'u an-nasa ilaihi. Sesungguhnya tauhid ini adalah perintah yang pertama yang harus disampaikan oleh penyeru atau para dai ketika dia menyeru atau mengajak manusia. Ini harus kita fahami. Maka tatkala Allah Ta'ala memerintah para dai agar mendakwakan tauhid pertama kali, maka hendaknya para dai sebelum mendakwakannya, maka hendaknya memahami tauhid dan juga mengamalkannya. Kemudian setelah itu mendakwakan tauhid ini kepada umat. Faedahnya ketika kita memahami tauhid, ternyata hanya Allah yang berhak untuk kita esakan. Ketika kita mengamalkan tauhid, ternyata tauhid yang membawa kesejukan hati, yang membawa keamanan dalam satu jiwa, bahkan juga kehidupan. Sebagaimana Allah berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Maka orang-orang yang beriman, maknanya orang bertauhid, dan tidak mencampuri tauhidnya dengan kezaliman. Para sahabat menanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuna lam la nadlimu ya Rasulullah, siapa di antara kita yang tidak berbuat zalim? Maka beliau menjawab, alam tasma'u qala Luqman libnihi, belumkah kalian mendengarkan wasiatnya Luqman kepada anaknya, inna syirka ladzulmun adzim, sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang cukup besar, yang paling besarnya, yang mana Allah tidak akan mengampuni kecuali orang itu minta ampun. Maka Allah berfirman, alladzina amanu, dan orang yang bertauhid, walam yalbisu imanahum bidzulmin, yang tidak mencampuri tauhidnya dengan syirik, ulaika lahumul amnu, dijamin Allah Ta'ala jiwanya tenang, bahkan juga merasa aman walaupun banyak orang yang yaitu menyelisihinya atau orang memperkaranya atau orang yang memusuhinya, sebagaimana para anbiya mesti dimusuhi oleh orang yang musyrik. Tetapi ya Allah Ta'ala menjadikan hatinya aman disebabkan tauhid. Aman dunianya, hatinya walaupun banyak rintangan, aman di akhiratnya dari azab Allah. Mendapatkan petunjuk di dunia, tahu yang hak, dan juga menunjukkan mendapatkan petunjuk di akhirat, dimasukkan di dalam surganya. Ini keutamaan bagi orang yang mendapatkan tauhid. Dijelaskan pula di sini oleh muallif hafizhahullah taala, liqauli rasulillah, liqauli rasuli sallallahu alaihi wasallam li Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, karena sabdanya beliau sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, satu orang diutusnya untuk mendakwai orang musyrik, yaitu orang Yahudi Nasrani. Ini menunjukkan dakwah kepada siapapun manusia yang kafir atau yang munafik, Yahudi dan Nasrani, hendaknya diawali dengan dakwah tauhid. Ya, karena beliau mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, maka beliau berwasiat, innaka satati qauman min ahlil kitab. Ya. Sesungguhnya engkau wahai Mu'adz bin Jabal akan mendatangi kaum dari ahli kitab. Lamma ba'asahu ila Yaman, tatkala Allah Ta'ala, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutusnya Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Ini menunjukkan Mu'adz bin Jabal ad-da'i atas perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau memerintah atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Innaka ta'ti qauman ahla kitabin. Sesungguhnya engkau wahai Mu'adz akan mendatangi satu kaum ahli kitab. Para ulama sunnah mengambil faedah dari hadis ini, seorang da'i harus tahu lokasi yang didakwai dan harus tahu al-mad'u. Ya. Al-mad'uin, harus tahu siapa yang didakwai. Kemudian al-mad'u ilai, dan apa yang didakwakan kepada mereka yang pertama kali. Maka wasiat beliau kepada Mu'adz bin Jabal ketika diutus sendirian ke kota Yaman menghadapi orang Yahudi Nasrani yang jumlahnya banyak, ini menunjukkan dai harus berani. Berani di atas yang hak. Karena Allah Ta'ala memuji orang yang berdakwah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tidak ada yang paling baik ucapan seorang kecuali orang yang menyeru ke jalan Allah, yaitu menyeru tauhid, dan orang itu beramal soleh, dan dia mengatakan kamilah orang yang menyerah diri kepada Allah Ta'ala. Jadi dia harus syuja', berani meyakini bahwa penolong dia hanyalah Allah Ta'ala, dengan dasar ayat dzalika bi annallaha maulal ladzina amanu, yang demikian itu Allah hanya menolong hamba yang beriman. Dan harus pula menyampaikan pertama kalinya tauhid, sebagaimana para anbiya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk mendakwai kaumnya Yahudi, Nasrani, Majusi, penyembah-penyembah orang mati, orang musyrik, tetapi dakwah pertama kalinya adalah tauhid. Nabi Musa alaihissalam ketika diperintah oleh Allah Ta'ala untuk menghadap kepada Fir'aun, salah satu manusia yang berani mengatakan ana rabbukumul a'la, saya ini adalah ilahmu atau Tuhanmu yang paling tinggi, maka Allah Ta'ala beritahu kepada Nabi Musa alaihissalam, fakul halaka ila anta zakka. Katakan wahai Nabi Musa, maukah kamu hei Fir'aun membersihkan dirimu, mentazkiyah dirimu, antazaka, membersihkan dirimu dari ucapan saya ini Tuhanmu yang paling tinggi. Ketahuilah ilahmu dan ilah kami adalah Allah. Nyelandanya berani seorang dai untuk menyampaikan yang hak di hadapan orang yang penuh takabur. Nah, tapi dakwah ini tauhid banyak yang dibenci oleh manusia, atau mereka malu dan juga merasa khawatir kalau dihukum atau mendapatkan akibat yang buruk dari manusia, tapi mereka tidak takut azabnya Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Nabi Ibrahim alaihissalam mendakwai ayahnya, ini orang tua yang paling banyak jasa kepada anaknya, ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yabsiru wa la yughni 'anka syai'an. Wahai ayahku, Kenapa ayahku ini beribadah? Yang mana punya telinga tidak bisa mendengar, punya mata tidak bisa melihat dan tidak bisa menolak apa yang menimpa pada ayahku sedikit pun. Maka itulah keberanian para anbiya, para dai tauhid di dalam menegakkan dakwanya, karena Allah Ta'ala sudah berjanji, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang beriman, kalau kamu mau menolong agama Allah, menolong agama Allah diantaranya membela tauhid, maka Allah Ta'ala akan menolong diri kalian. Dan itu sudah dibuktikan oleh Allah Ta'ala ketika para anbiya istiqamah di atas dakwah tauhid, dimenangkan di dunianya bahkan juga di akhiratnya. Kemudian di sini dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesan yang pertama kali kepada Mu'ad bin Jabal, "Fal yakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah." Maka hendaknya pertama kali yang kamu serukan kepada orang Yahudi, orang Nasrani, bahkan juga yang lainnya, agar mereka bersyahadat an la ilaha illallah. Menunjukkan orang Yahudi Nasrani adalah orang kafir, bukan orang Muslim sebagaimana dugaan orang-orang yang ingin memuji mendapatkan sesuatu dari orang kufar. Maka Yahudi dan Nasrani adalah orang kafir. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Memfakir tidaklah berhenti orang kafir ahli kitab. Allah Ta'ala menyebut orang kafir dari ahli kitab. Yang nomor 10, ahamiyatu ta'wati tauhid, anna tauhida huwa awalu bindin au bandin minal qaidatil mustarikah. Sesungguhnya tauhid adalah pertama kali istilah yang menyangkut qaidah-qaidah yang berserikat atau yang menyertakan yang lainnya. Dengan tauhid yang lainnya ikut. Makanya rukun iman yang pertama tauhid. Rukun Islam yang rukun Islam pertama tauhid. Lalu ketika tauhid didahulukan, maka yang lain mengikuti. Beriman kepada malaikat, rasulnya, kitabnya, hari akhir, qada dan qadar. Beriman mengerjakan sholat, siam, zakat, haji, yang mana sebelumnya disebut tauhid terlebih dahulu. Wal kalimatu sawa'u allati bainana wa bainal kuffari. Dan kalimat yang sifatnya yang menunjukkan adalah kesamaan antara kita dan antara kufur, in aratul Islam, jika mereka mengharapkan Islam dan hendaknya mereka bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Yani dakwah, seruan tauhid kepada hamba yang beriman untuk meningkatkan, meyakinkan, memperkuat tauhidnya kepada hamba yang kufar agar mereka meninggalkan kekufurannya supaya menjadi orang beriman, kepada orang musyrik agar mereka meninggalkan kesyirikannya agar menjadi orang yang muwahhid. Dan Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Imran Ar-Rabi Awasittun nomor 64, yang mana firmannya, Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Namanya kalimat sawa. Katakanlah wahai Nabi, serulah wahai Nabi, wahai orang ahli kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Ta'alau, mari kita semuanya. Kemana? Ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Kepada kalimat yang sawa, yang sama, namanya bintin minal qaidatil mustarakah. Kalimat yang sama antara kami dan antara kalian. Apa itu? Allah na'buda illallah. Agar kita tidak beribadah kecuali kepada Allah. Karena ahli kitab ditunggu pula oleh nabinya. Orang Yahudi nabinya Nabi Musa alaihissalam mengajak tauhid. Orang Nasrani nabinya adalah Nabi Isa alaihissalam mengajak tauhid. Ini mana ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'ah. Semua dakwah para nabi memberantas kesyirikan, menegakkan tauhidullah. Wa la yattakhidha ba'duna ba'dun arbaba min dunillah. Dan janganlah sebagian kita ini menjadikan sebagian yang lain Tuhan-Tuhan, sembahan-sembahan selain Allah. Karena orang Yahudi menjadikan Uzair sebagai ilah selain Allah. Orang Nasrani menjadikan Isa ibn Maryam ibn Allah. Inilah kesyirikan mereka. Bagaimana mereka dikatakan Muslim? Bagaimana mereka dikatakan beriman? Faqala al-Yahudu Uzair ibn Allah. Yahudi mengatakan Uzair ibn Allah, orang musyrik. Sama dengan orang Nasrani yang mengatakan Isa ibn Allah. Maka mereka adalah kufar. Oleh karena kita seru, mari kita kepada kalimat yang sama. Janganlah kita beribadah melainkan kepada Allah. Tidak boleh kita menyekutukan. Ini dakwah kita kepada orang Yahudi. Jadi dakwah kepada orang Yahudi bukan mengambil kitab Tauratnya atau mendakwai orang Nasrani membaca kitab Kristologi, bukan. Itu kitab yang sudah dirusak oleh mereka. Tetapi dakwai mereka dengan Al-Quran. Mendakwai mereka dengan Al-Quran ada petunjuknya dan ada dalilnya. Syahrul Ramadhan alladhi unzila fil Quran hudan linnas. Ya. Jadi siapapun manusia yang ateis atau yang lainnya, dakwai dengan Quran, yaitu tauhid. Menerima alhamdulillah, tidak menerima tidak mengapa. Karena kita mukallaf bitaqwa. Laisa mukallaf bidayati taufiq. Kita dibebani, diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk menyeru kepada tauhid, bukan untuk mengislamkan mereka. Karena Islam dan tidak itu murni haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Ini peringatan untuk kita semua. Di mana saja kita disuruh berdakwah tauhid dulu. Ya. Dan mendakwai tauhid mudah. Katakan Allah menciptakan kita semuanya untuk beribadah kepada Allah. Namanya uslubil Quran fit ta'wati ila tauhidil uluhiyah. Metodenya Al-Quran untuk mendakwai manusia kepada tauhid uluhiyah. Beritahu ama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Allah Ta'ala tidaklah menciptakan jin dan manusia melainkan agar kita semua bertauhid. Sampai kepada mereka, kepada saudara kita, tetangga kita, pada istri, pada suami, Allah menciptakan kita ini untuk ibadah. Ini lho dalilnya. Diterima alhamdulillah, tidak, kita telah menyampaikan amanat. Dan beritahu bahwasanya kenapa kita ini harus beribadah kepada Allah? Karena Allah yang menciptakan kita. Ini dakwah tauhid. Kenapa kita harus beribadah kepada Allah? Karena Allah yang menciptakan kita. Beritahu ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum. Wahai manusia, bertakwalah kamu, beribadahlah kamu kepada yang telah menciptakan dirimu. Ya ayyuhan nasu budu rabbakum alladzi khalaqakum. Dan juga kenapa kita beribadahnya kepada Allah Ta'ala? Beritahu, karena yang memiliki sifat sempurnanya Allah. Ya, Allah hidup tidak sama dengan hidup kita. Maka Allah berfirman wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah kepada Allah, kepada zat yang hidup yang tidak akan mati. Ini masuk akal manusia. Menolak atau menerima bukan urusan kita. Beritahu kita ini disuruh beribadah yang bisa menciptakan. Yang tidak bisa menciptakan berarti dia sama dengan kita. Ya. Afamay yakhluqu kaman la yakhluq? Apakah sama yang menciptakan dengan tidak menciptakan? Tanya siapa membuat langit dan bumi? Yang menjadikan dirimu sehat itu siapa? Tanya pada mereka. Maka petani pun juga kita bisa mendakwai tauhid. Afara'aytum ma takhrusun? Datang kita datang petani itu. Engkau yang benih yang kamu tanam ini, siapa yang menumbuhkannya? Antum tazra'unahu am nahnu muzari'un? Kamu kah yang menumbuhkan tanaman itu atau kami, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala setia. Kita mendakwa juga orang yang irigasi, pengairan dan yang lainnya. Afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun? antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Ya, berarti karena air yang kamu minum, dia setiap hari minum air, siapa menurunkan air dari langit? Kalian kata Allah, suruh jawab sedia. Dan kenapa manusia punya akal? Diterima atau tidak bukan urusan kita. Dakwah tau kan dakwah yang mudah. Siapa yang memberi nyawa dirimu? Siapa yang bisa membuat mata ini bisa melihat? Banyak sekali. Cara-cara kita untuk mendakwai mereka tidak perlu kita membuat bahasa-bahasa yang sifatnya membingungkan mereka. Dakwai dengan bahasa yang jelas. Jangan sampai ada orang mengatakan kita mendakwai bagaimana mereka supaya tidak tersinggung. Orang tidak tahu Alaihi Wasallam. 11. Anna tauhida mimma kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yu'allimuhu sibyan wal hilmana sighara kaqalihi li ibni Abbas radhiyallahu anhu, bahwa tauhid ini adalah dakwah yang beliau sampaikan kepada anak-anak. Duh. Anak yang belum sampai umur diajari anak semenjak kecil bagaimana dia memahami tauhid. Ini peringatan untuk para pengajar play group, play itu main-main, grup itu grup rombongan, itu bahasa Inggris bukan bahasa Arab, tapi itu sudah membudaya. Atau bustanul afal, yaitu bustan taman-taman afal untuk anak-anak, membiasakan dengan bahasa Arab itu mulia. Karena itu bahasa Al-Quran. Ya. Bagaimana mereka diajarkan tauhid ini? Inilah cara mendidik anak-anak yang belum, yang masih balita, yang baru bisa bicara, baru bisa berjalan. Bagaimana mengenal Allah? Nah, ini perhatian untuk semua para pendidik. Anak-anak yang masih kecil dikenalkan supaya dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana perkataannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas, wa wal hulam, dan dia masih kecil, ya hulam. Inni u'allimuka kalimatin. Setiap sholat 9 kali minimalnya. Jangan sampai kita bersyahadat lisan kita, dalam pendidikan kita jauh dari sirahnya, keliru. Apa yang ikhfadillah yakhfadka. Jagalah hukum-hukum Allah Ta'ala, ayat-ayat Allah Ta'ala. Amalkan perintahnya Allah, maka Allah akan menjaga dirimu. Ikhfadillah tajiduhu tujahaka. Nah, jagalah, ya namanya peliharalah hukum-hukum Allah. Diajari untuk sholat, wudhu, sholat. Mengingat ketika bersin baca apa, ketika masuk rumah baca apa, keluar dari rumah baca apa, mau makan baca apa, itu tauhid. Sambillah bacalah bismillah. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu minta, hei Ibnu Abbas, anak kecil ini diperintah supaya minta kepada Allah, fas'alillah, bukan minta pada ayahmu duit atau pada ibumu. Ini kesalahan seorang ibu memberitahu kepada anaknya, nanti kalau ayahmu datang mintalah duit. Mohon dulu kepada Allah dan suruh meminta kemudian, boleh kemudian. Masya Allah summa syaitah. Ini harus ditanamkan. Ya, memberi uang kamu itu Allah. Minta dulu pada Allah, biar orang tuamu dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk memberi apa yang kamu minta. Bayangkan, idza sa'alta fas'alillah. Padahal anak itu butuh minta sekian banyak, karena kecilnya, karena belum kuatnya, karena belum sempurna akalnya. belum pula sempurna ilmunya, maka sering meminta, fas'alillah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila kamu minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Subhanallah, pendidikan yang kecil ya, bukan diajari nyanyi ya, diajari joget, bukan. Inilah pendidikan beliau kepada anaknya masih kecil. Bukan juga diajari menggambar atau mewarnai yang lainnya. Ya, disuruh menulis bagaimana menulis Allah, menulis Ar-Rahman, Ar-Rahim, dikenalkan nama utusan Allah, nama para sahabat. Ya, ini bagi pendidik yang menginginkan anak menjadi muwahhidin masa depannya. Dan didahulukan pula diajarkan bahasa Arab. Tidak anak kecil diajari bahasa Inggris, ya, bahasa Jerman, bahasa Cina, bahasa Jepang. Ini gaya-gaya mereka untuk orang supaya tidak bisa membaca bahasa Arab. Kita tidak akan ditanya di sisi Allah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulan an ra'iyati. Boleh orang mempelajari itu ketika sudah agak dewasa. Tapi anak sejak kecil, bayangkan Imam Syafi'i 7 tahun hafal Quran. Karena apa? Bahkan umur 10 tahun hafal Al-Muwatta Imam Malik, subhanallah. Dan begitu para ulama yang dahulu, karena mendahulukan tauhid ini kepada umat, kepada anaknya. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli min ladunka dzurriyatan thayyibah, innaka sami'ud du'a. Ya, ini menjadi peringatan untuk kita, perlunya kita memperbaiki diri. Karena musuh-musuh Allah Ta'ala tidak senang kalau kita mengajari umat ini dengan tauhid. Dan itu sudah menjadi watak atau kawan baik orang-orang yang tidak senang dengan Islam, semenjak dulu apalagi sekarang. Wa'lam selanjutnya, subhanallah, ini anak kecil. Wa'lam annal ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bisyai'in lam yanfa'uka illa bisyai'in qad kataballahu lah. Anak kecil ini. Bagaimana kita sudah balik tidak paham? Ketahuilah Ibnu Abbas, sesungguhnya umat ini seandainya mereka itu berkumpul semuanya, mulai dari awal sampai yang akhir, untuk bisa memberi manfaat kepadamu, tidak akan bisa memberi manfaat kepadamu kecuali yang telah ditentukan oleh Allah, subhanallah. Yang bisa memberi manfaat hanya Allah. Selanjutnya, wala wijtama'u ala ayyadurruka bisayin lam yadurruka illa bisayin qad katabahu Allahu alaika. Demikian juga seandainya mereka itu bersepakat, manusia dari awal sampai akhir di dunia ini seluruhnya, untuk membahayakan dirimu dengan sesuatu, tidaklah mereka bisa membahayakan dirimu, Ibnu Abbas, anak kecil, melainkan dengan takdir sesuatu yang sudah ditentukan oleh Allah. Beriman dengan takdir, beriman bahwasanya semua kebaikan datangnya dari Allah. Dan semuanya balak yang menimpa kepada manusia, hanya Allah Ta'ala yang bisa menolaknya. Hanya Allah Ta'ala yang bisa menolaknya. Ini tauhid. Ya, disebutkan dia di sini tauhid uluhiyah. Karena tauhid uluhiyah yatadhamman bi tauhidir rububiyah. Ya, kalau ketika anak difahamkan, kalau kamu minta, minta kepada Allah, berarti dia yakin Allah itu ada. Dan tidaknya dia memahami makna asma wa sifat, bukan hanya sekedar disuruh menghafal asma wa sifat, tetapi memahaminya tentunya dengan kadar kemampuan dari anak itu sendiri. Ini pentingnya tauhid, ya, yang ini jarang diajarkan di kalangan pendidikan-pendidikan. apalagi pendidiknya tidak tahu tauhid. Orang tidak tahu tauhid akan dididik anak didiknya dengan syirik. Karena syirik ini adalah digemari oleh syaitan. Hanya kebaikan yang diterima murni dari Allah. Musibah menimpa sebelumnya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya tauhid, bukan hanya di awal ketika orang itu sudah dewasa diajarkan tauhid, tetapi semenjak anak kecil pun diajarkan. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjumpai anak kecil yang makan, tangannya tati suhuna wahuna weker-weker ke sana kemari. Nah, ya hulam sammillah. Wa qul bi yamini wa qul mimma yali. Wahai anak, baca bismillah. Makan dengan tangan kananmu. Makan yang di depanmu, subhanallah. Ya. Ketika Hasan naik di atas yaitu kurma zakat sedekah, mengambil satu anak kecil ini, dicongkel oleh beliau, alam ta'lam anna ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la yaqulu sedekah. Subhanallah, anak kecil ini bukan dibiarkan satu kurma saja, tidak, disuruh keluarkan. Belumkah kamu tahu bahwa keluarganya Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak boleh makan zakat? Pentingnya dalam hal ini bagaimana anak kecil mengenal tauhid, mengenal yang diharamkan oleh Allah taala sehingga bisa menjauhinya, mengenal pula yang diperintahkan oleh Allah taala sehingga bisa mengamalkannya. Sebab kalau pendidikan mulai kecil anak ini sudah dididik tauhid, insyaallah setelah menjadi besar akan menjadi orang muwahhidin dan akan mencintai. Dan perlu kita tanamkan pertama tauhid kepada anak karena dia pikirnya terbatas, dia pikirannya dengan yang dia dengar, yang ia lihat, yang ia lihat ustadznya atau orang tuanya, dan juga paling cekat hafalannya, paling kuat hafalannya karena belum berpikir macam-macam. Inilah pendidikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada anak yang belum baligh, yang masih kecil, bahkan belum mumayyiz. Ya, belum mendekati balik sudah diajarkan tauhid, menunjukkan pentingnya tauhid dalam kehidupan kita di dunia. 12. Baik, ada pertanyaan. Kita jawab dulu pertanyaan yang dulu. Bagaimana tentang penjelasan jika seorang meminta diruqyah, apakah nanti di hari kiamat tidak dihisab? Semua orang akan dihisab. Cuma orang yang tidak minta ruqyah dan tidak minta tatuh dan tidak mengucapkan sial karena binatang dan hanya bertawakal kepada Allah, dihisab maknanya hanya dibagikan catatannya, suruh pergi tanpa diperlihat, diperlihatkan satu persatu. Dan sebaiknya tidak minta ruqyah. Ada pun orang meruqyah tidak mengapa, tapi kalau diminta ruqyah sebaiknya tidak, karena orang minta ruqyah tidak ada jaminan masuk surga tanpa dihisab. Wallahualam. Tulisannya yang besar, kalau tidak besar anak tidak mau membacanya. Kenapa kita harus mendakwakan tauhid padahal yang memberikan hidayah adalah Allah, dan itu sangat mudah bagi Allah. Allah mendaki manusia itu ada dua, ada orang kafir, ada orang mukmin. Walladzi khalaqakum faminkum kafirun minkum mukmin. Maka Allah menjadikan kalian ada sebagian yang kufur, ada sebagian yang mukmin. Kalau semuanya tauhid, tidak perlu dakwah, tidak perlu kita sekolah. Maka Allah menjadikan jahil supaya menuntut ilmu. Menjadikan orang tidak punya anak supaya anak suruh menikah. Menjadikan orang lapar suruh makan, kulu wasrabu. Itu hikmah Allah. Kalau Allah menjadikan muwahhidin sebenarnya, lalu tempatnya siapa neraka itu? Jadi kita ini diuji oleh Allah Ta'ala. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alu. Jangan menanya kenapa Allah berbuat. Kita ini akan ditanya oleh Allah. Ya. Mengapa Allah menjadikan manusia? Itu hanya Allah. Ya. Kita disuruh beribadah, jangan menanya mengapa kita disuruh beribadah. Karena kita tidak bisa menolak takdir Allah. Tidak bisa melawan hukum Allah. Kewajiban kita harus mentaatinya. Apakah benar kaum muslimin Ahlus Sunnah akhir zaman adalah kaum yang paling dibenci? Paling sedikit, betul. Setiap Ahlus Sunnah mesti dibenci. Karena itu ada ayatnya, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatin al-insi wal jin yukhi ba'du mila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Setiap nabi mesti dimusuhi oleh setan manusia dan setan jin, dan mereka membisikkan manusia dengan kata-kata yang menarik tetapi menipu. Nah, dan juga ada hadis pada al-islamu ghariban wa sayautu ghariban fatuba lil ghuraba. Awalnya Islam dianggap aneh karena mereka menyembah patung. Beliau menyuruh agar manusia beribadah kepada Allah, dan akan berakhir pula aneh. Maka sekarang dengan dakwah sunnah dianggapnya orang ahli bid'ah, kita ini ahli bid'ah. Mereka menganggap dirinya itu ahli sunnah. Mereka tidak mau dikatakan ahli bid'ah. Itu menunjukkan ahli sunnah adalah yaitu nama yang sangat harum, mulia. Mereka mengatakan bid'ah, kamu bid'ah tidak mau di, saya ahli sunnah. Tapi mereka membenci sunnah. Selain Allah adalah makhluk, betul. Tapi apakah Al-Quran juga makhluk? Tidak. Al-Quran itu kalamullah. Memang kalam itu sifatnya Allah. Ya. Lain dengan Baitullah, itu miliknya Allah. Dengan dasar ayat, wa in akhadtum minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamullah. Wahai Nabi, jika ada salah satu orang musyrik minta perlindungan kepadamu, lindungilah sampai dia mendengarkan kalam Allah, bukan makhluk. Orang mengatakan Al-Quran makhluk itu orang Mu'tazilah, yang diawalinya oleh Jahm bin Sofwan. Maka orang mengatakan makhluk adalah kafir. Karena Allah mengatakan hatta yasma kalam Allah, sehingga mereka itu mendengarkan kalam Allah. Jadi Al-Quran kalam Allah. Ghairu makhlukin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.